dalam kuliah lepas tuan-tuan sekalian, kita telah mentafsirkan ayat yang berkaitan dengan ibah dan ghibah wa hurmatul khaba'is, iaitu dihalalkan makanan-makanan yang baik dan diharamkan perkara-perkara yang buruk. Jadi dalam mentafsirkan ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebut satu ayat. Dalam ayat yang kita bacakan itu, iaitu famanit turrah ghayta ba'in wala 'adin fala isma 'alaihi. Allah Ta'ala sebut famanit turrah, barang siapa yang berada dalam keadaan yang darurat, ghayra ba'in, dan dia dalam keadaan yang tidak pula berkehendak untuk makan benda yang haram tersebut, wala 'adin, dan apabila dia makan pula benda haram itu, tidak makan dengan lampau, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa kepadanya. Jadi ayat tu ialah ayat yang membicarakan setelah daripada Allah Ta'ala cerita tentang makanan-makanan yang dihalalkan dan kemudian makanan-makanan yang diharamkan, maka Allah Ta'ala sebut sebagai suatu exemption, sebagai suatu pengecualian kepada apa yang terserangkan oleh Allah Ta'ala, iaitu dibolehkan makan benda-benda yang haram pada ketika yang darurat. فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِسْمَعْ عَلِهِ. Barang siapa yang berada dalam keadaan yang istirah, dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan ghaira baghin, dalam keadaan dia sebenarnya tidak pernah berniat untuk makan benda haram tersebut. Secara intention, tak ada intention pun untuk dia makan benda haram. Dan bila dia makan, wala adin, dia tidak pula makan dengan melampau, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Jadi contohnya tuan-tuan, contohnya kalau sekiranya dia duduk dalam satu hutan yang hutan itu terbakar, makanan halal dah tak ada, dan dia pun telah pun dah kehilangan tenaga, tiba-tiba tergempak dengan babi yang telah pun kan terbakar. Jadi dia makan babi yang merupakan satu benda yang haram, sedangkan secara niatnya dia tak pernah berniat untuk makan babi, ghaira baghin wala adin, dan bila dia makan pula dia tidak makan dengan secara yang melampau. Bukan bila makan oh sedap juga, jadi dia makan dengan melampau. Jadi tidak boleh makan dengan melampau, fala isma alaih, maka tidak ada dosa ke atasnya sekiranya demikian. Sekiranya dia makan dalam keadaan darurat yang dia tidak ada kehendak untuk makan hakikatnya, dan kemudian dia makan pula tidak dalam keadaan yang melampau. Jadi hadirin sekalian, apa yang kita nak lihat hari ini sebelum kita sambung pengajian kita ialah bila apakah yang disebut sebagai darurat. Sebab kita sedang nak senang kan, ustaz kalau keadaan darurat macam mana, tapi kalau minta dia explain apa itu darurat, belum tentu dapat diterang apakah itu darurat from syariah point of view. Kan, bagaimana darurat itu dikehendaki oleh agama, apa sebenarnya darurat. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan, sikit-sikit sebut darurat, kan, sikit-sikit sebut darurat, dan sampai ke peringkat jawab kes yang kita sebut dah lepas contohnya, berzina kerana darurat, melacur kerana darurat, betulkah itu sebagai satu benda yang darurat yang syar'an, yang diterima pada hukum syarak sebagai satu perkara yang darurat. Okey. Untuk memahami apakah itu darurat tentang sekalian, pada tengah hari ini, maka saya nak memulakan outline yang kita nak bincang hari ini. Yang pertama sekali ialah apa tujuan Allah Ta'ala turunkan agama, dan kemudian apakah kedudukan agama, kedudukan darurat dalam dalam objektif diturunkan agama, dan kemudian apakah kategori-kategori kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, dan kemudian apakah beberapa kaedah fiqah syariah legal maxim yang yang telah dihasilkan, yang telah dirumuskan oleh para ulama untuk govern, mengatur takbir perkara yang berkaitan dengan darurat ni. Okey. Yang pertama tuan-tuan, darurat, bila kita nak faham darurat, kita kena faham tentang apakah objektif diturunkan syarak. Dalam bahasa Arab disebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid syariah, maqasid syariah, apakah maksud-maksud syariah, syariah, agama, divine, diturunkan kepada Allah Ta'ala, apa tujuan. Okey, ulama' rumuskan tujuan turun agama kepada dua perkataan, iaitu jalbil maslahah wa daf'al madarrah. Jalbil maslahah wa daf'al madarrah, tujuan turun agama adalah untuk menarik kemaslahatan kepada manusia dan menolak kemudaratan daripada manusia. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala turunkan agama. Jadi apa-apa sahaja yang diturunkan dan kemudian disebut sebagai hukum syarak, maka hukum syarak tersebut adalah perkara yang menjaga hakikatnya, menjaga kemaslahatan manusia, menjaga kemaslahatan manusia yang diterima oleh agama. Kenapa saya sebut yang diterima oleh agama? Sebab para ulama bila bincang tentang maslahah, dia bagi maslahah kepada tiga bahagian. Satu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai maslahah muktabarah. Yang kedua, maslahah mulghah. Yang ketiga, maslahah mursalah. Jadi maslahah muktabarah maksudnya maslahah yang diiktibar, yang diterima oleh hukum, diterima oleh agama. Dan contoh apa dia? Dan maslahah diterima oleh agama. Kenapa disyariatkan perkahwinan? Kerana untuk kemaslahatan manusia. Manusia perlu kepada perkahwinan untuk apa ni? Menyambung zuriat umat manusia, perlu kepada perkahwinan untuk tujuan mawaddatan, mahabbatan, warahmah, ada tempat bercinta dan sebagainya kan. Kalau perempuan dia kahwin, ada tempat dia nak mengadu dan sebagainya. Tujuan-tujuan yang merupakan maslahah-maslahah yang diterima oleh agama. Tapi ada maslahah yang didiamkan oleh agama yang tak disebutkan tentang maslahah tersebut, maka yang itu masuk dalam bab masalah al-mursalah. Masalah mursalah yang ni vacuum. Agama tidak menerangkan tentang kemaslahatannya. Dan ada maslahah mulghah, maslahah yang ditolak oleh agama. Contoh Arab kan? Bagi orang yang niaga Arab, bagi dia itu maslahah, bagi dia lah kebaikan untuk diri dia. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kamu hukum arak dan judi, beritahu Muhammad bahawa sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan, jadi dan ada keburukan. Apakah baik, apakah buruk pada pandangan manusia berkaitan dengan arak? Kalau kita balik tengok pada asbabun nuzul, sebab turun ayat ni, orang melihat baik terutamanya peniaga-peniaga arak kan, dia dapat untung besar kan. Macam hari ni kalau tuan-tuan tengok di 100 apa ni, biggest company Malaysia in term of capital, in term of revenue yang dikeluarkan oleh Malaysia Business bulan 6 hari tu kan, antara syarikat-syarikat besar ialah Magnum kan, Berjaya dan sebagainya, yang apa ni majority daripada revenue dia pada tiap tahun adalah daripada punca judi. Jadi bagi board of director dia, mungkin itu maslahah, kami boleh jadi kaya ke apa dengan niaga judi ni. Tapi maslahah itu adalah mulghah, ditolak oleh hukum agama. Agama menolak maslahah yang demikian. Jadi ada yang Islam menentukan secara jelas, ada a very clear cut explanation dalam Quran dan Sunnah tentang maslahahnya, itu disebut maslahah muktabarah. Kemudian ada yang jelas diterang buruk dia. Setiap benda yang Quran haramkan itu confirm ada buruk kan. Setiap benda yang Quran halalkan confirm ada baik. Dan ada yang tengah-tengah, yang Islam tak tegang dia baik dan Islam tak tegang dia buruk, maka yang itu disebut sebagai masalah al-mursalah. Disebut sebagai masalah mursalah. Jadi itu bila kita sebut maslahah, jadi agama ni turun memang untuk membawa maslahah pada manusia. Kat mana benda yang dalam agama ni yang buruk kan? Tetapi ada part-part yang dia akan deviate daripada hukum asal kan, dia akan menyimpang daripada hukum asal. Yang penyimpangan itu berlaku adalah untuk menjaga masalah manusia. Dan mungkin keadaan-keadaan itu antaranya lah keadaan yang darurat. Contoh kan, Allah Ta'ala turunkan hukum berkaitan dengan orang mencuri. Hukum hudud, orang mencuri kena potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka hendaklah potong kedua tangan mereka sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang mencuri. Tapi ada keadaannya, kalau mencuri dan kemudian keadaan tidak membenarkan dia untuk dipotong tangan, seperti mana dibuat pada zaman Sayyidina Umar. Umar satu ketika berlaku situasi di mana apa ni, berlaku kemarau yang hebat kan? Sampai orang nak makan pun payah. Jadi ada orang, dia terpaksa mencuri untuk makan. Umar tak kenakan hukum hudud kepada dia, sebab kalau kenakan hukum hudud kepada dia, bertentangan dengan maslahah dia sebagai manusia yang mana dia perlu untuk makan. Maka Umar berisytihad bahawa itu ada situasi yang darurat yang membolehkan Umar deviate hukum asal yang mengatakan mencuri bertentangan kepada hukum takdir. Ha. Jadi umat tetap hukum tapi tak hukum dengan potong tangan. Sebab apa? Sebab nak menjaga keadaan darurat. Ha. Kerana situasi itu situasi yang darurat. Okay, itu tujuan agama turun, jaga maslahah. Jadi ada kes-kes, event-event yang situasinya darurat. Ha. Jadi apa dia darurat? Ha. Kan? Darurat ni adalah satu daripada tiga bahagian maslahah. Bila kita sebut maslahah, Islam bahagikan maslahah kepada tiga. Satu, bab yang disebut sebagai bab yang daruriyat. Kemudian hajiyat. Kemudian tahsiniyat. Daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat. Daruriyat, necessity. Benda yang memang amat diperlukan. Kalau tak ada, akan meluncakkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kan? Hajiyah ni. Ha, iaitu keperluan-keperluan hajat sahaja. Tahsiniyah ni adalah tahsin ni nak memperelokkan saja. Ataupun kamaliyah, nak menyempurnakan saja. Kalau saya buat analogi dalam bentuk rumah. Kan? Rumah, contoh tuan-tuan. Manusia ni, hakikat keperluan dia, dia cuma perlu ada shelter. Itu je. Perlu ada shelter, ada atap yang tutup dia daripada siang hari kena panas terik, malam hari tak kena embun. Itu je. Keperluan sebenar manusia. Barulinya manusia nak ada shelter. Kan? Ha, itu saja baruli. Tapi bila sebut hajah, ha, dia pergi lebih sikit. Ya, lebih sikit. Ha, jadi kalau shelter tu, kalau pergi tengok tempat-tempat orang ni ada khemah je. Ya, negara-negara tertentu. Bahkan ha, Muammar Gaddafi jumpa dengan pemimpin negara lain pun dalam kemah tengah pada pasir. Ya. Ha. Jadi itu darui. Hajah bukan setakat nak ada rumah, tapi rumah tu biarlah property. Ya. Ha. Kalau kita ambil dari bilik, sekurang-kurangnya bilik biarlah ada tiga. Kan, satu bilik mak dengan bapak, satu bilik anak perempuan, satu bilik anak lelaki. Biarlah rumah tak ada dinding, bukan atap saja macam kemah. Ha, adalah sikit security bila ada dinding. Itu hajah. Kan, itu hajah. Tapi tahsiniyah, ha, itu dah hukum lah. Kan, ha, tahsiniyah ini dah masuk bab leisure lah. Nak hidup seronok. TV pun dah ada. Ha, TV. Kalau dulu TV biasa, sekarang nak TV apa tu? Ha, plasma. Ha. Dan kemudian anak rumah ada seti. Walaupun kalau tak ada seti pun boleh hidup juga. Kan? Makan nak ada meja makan. Kalau sedangkan duduk makan bersila atas lantai pun boleh juga. Ha, jadi itu dah masuk dalam bab, dalam bab leisure, dalam bab kamaliyah, dalam bab tahsiliyah. Bukan lagi bab daruriyah. Jadi ini syariah tentukan. Sebab tu bila nak buat keputusan tentang berkaitan dengan satu hukum agama, orang yang ada kemahiran untuk mengenal pasti soal maslahah ni yang perlu buat hukum. Yang boleh faham ini adalah orang-orang yang alim dalam ilmu usul fiqh. Baru dia boleh keluarkan fatwa berkaitan dengan persoalan ini. Kalau tak, kena kat masyarakat umum, semua benda dia kata darurat. Kan? Asalkan dia nak buat benda yang dilarang oleh agama, saya ustaz dalam keadaan darurat, terpaksa buat. Ha, betul ke? Apa yang dia kata tu menepati benchmark yang ditentukan oleh agama untuk differentiate between darurat dengan hajah dengan tahsiniyah. Ha? Dengan hajah dengan tahsiniyah. Okey, jadi bila sebut darurat tuan-tuan, kalau tak berlaku benda tu, akan terencak hidup dunia, akan terencak kehidupan di akhirat, yang akan menyebabkan ketidaksempurnaan hidup. Ya. Ha? Kehidupan, hidup dan realiti keduniaan, dan akan merencakkan kehidupan dalam konteks dunia akhirat kelak. Kalau tak ada benda tu, tu lama bagi jadi lima. Ya, ada lima kan. Yang pertama Hifzul Din, kan? Hifzul Nafsi, Hifzul Mal, Hifzul Nakab, Hifzul Muru'ah. Jaga agama, jaga harta, jaga nyawa, jaga harta, jaga nasab keturunan, jaga maruah. Ada lima. Ha, jadi ini lima benda yang diklasifikasikan dan dinamakan kelompok ni sebagai daruriyatil kham. Lima perkara yang darurat yang mesti dijaga. Dan susunan dia mesti mengikut prioriti. Ya. Ha, jadi banyak kelemahan kita umat Islam hari ini, kita gagal untuk prioritize kerja-kerja kita. Duk sibuk pergi umrah tiap-tiap tahun, setahun dua kali. Sedangkan umrah tu sunat. Sedangkan benda yang melibatkan kewajipan agama yang lain, contoh kan rumah anak yatim pun tak terbela, sedangkan benda tu benda wajib. Dia gagal untuk letak takdim mahakut takdim wa ta'khir mahakut ta'khir. Letak depan benda patut letak depan, letak belakang benda yang patut letak belakang. Gagal untuk prioriti. Duk sibuk bergaduh tentang bab furuq kan, bab tahlil dan sebagainya, sedangkan berlambat orang tengah dimuftahkan. Gagal untuk prioritas. Mana benda yang lebih prioriti, mana benda yang patut dikurangkan prioritinya. Jadi Islam menggagal. Itu dalam satu subjek sampaikan Profesor Dr. Yusof Khabawi menyusun sebuah buku untuk mengingatkan balik umat Islam subjek ini, dipanggil Fiqhul Aulawiyat, Fiqh Keutamaan, Fiqh Maratibul Aman, Fiqh Mengikut Martabat-Martabat Aman. Mana patut letak dulu, mana yang patut letak kemudian. Dan ni kalau kita bincang dengan management pun kita tahu tuan kan, kalau macam apa yang urgent and important, urgent not important, apa ni not urgent but important, not urgent and not important, not prioritize kan, mana ya, yang mana letak dulu. Itu hakikatnya ilmu falsafah yang datang daripada asal Islam hakikatnya. Cuma mereka yang berada di barat itu yang expand teori Islam sampai jadi produk mereka, yang asal produk itu datang daripada apa yang telah tentukan awal oleh Islam. Jadi kita boleh pergi. Jadi ambil contoh tentang saya contoh, saya bawa tentang dulu kan, nak mengajar supaya prioritas. Tuan-tuan apa boleh buat keputusan. Saya bagi satu kan, satu senario yang tuan-tuan buat keputusan. Buat keputusan ikut syariah point of view, bukan ikut kepala sendiri kan. Tuan-tuan lalu depan bangunan syarikat kan, waktu malam datang nak bayar bil dekat bawah, selalu datang. Tiba-tiba datang pula lepas sembahyang isyak akan masuk kau, pakai kain black card, suara dah tak pakai. Tiba-tiba ada seorang budak yang nak lompat ke atas. Pengawal kat bawah tu datang. Dia kata, cik, buka kain cik, kita nak sambut budak. Andaikanlah kain tu boleh menyelamatkan, kebarangkalian kain tu nak menyelamat ada. Okey. Nak buka ke tak nak buka? Fikir ikut cara syariah suruh fikir untuk letak prioriti yang patut letak depan, letak depan, yang patut letak belakang, letak belakang. Hanya ada satu saat nak fikir budak nak kerja lah. Kalau ikut syariah, dia kena buka. Kalau dia tak buka, berdosa. Kenapa saya kata tak berdosa? Sebab nak jaga budak tu, jangan bagi jatuh, itu hibdun nafsi, prioriti yang murah. Sedangkan kalau dia buka kain dia dalam keadaan tak pakai seluar dalam, itu hanyalah hibdun muru'ah, kedudukan nombor 5. Nombor 2 patut didahulukan daripada nombor 5 dalam daruriyah tilham. Jadi kalau dia tak buka, budak terjatuh, kalau confirm lah, katakanlah confirm kan, dan budak terjatuh mati, dia berdosa sebab dia tak letak prioriti. Dia tidak meletakkan prioriti kepada tempat yang patut diletakkan prioriti. Jadi ini bab bila kita bincang soal daruriyat. Okey, itu yang pertama. Ada soalan? Sebelum kita masuk tengok beberapa legal maxim, qawaid dan fiqhiyah yang disusun oleh para ulama untuk mengatur bagaimana cara kita nak menguruskan aspek darurat. Tadi. Okey. Saya nak sebut 5 kaedah tuan-tuan yang telah pun dirumuskan oleh para ulama. Dan kaedah ni bukan satu perkara yang konklusif sebagaimana Quran dan Sunnah, tidak qat'i. Kerana dia hanyalah akhir pemikiran para ulama, bukan satu perkara yang divine daripada Allah Taala, bukan Quran dan Sunnah yang sifatnya qat'i. Dia cuma hasil susunan para ulama, hasil daripada kepahaman kepada syariah. Jadi bila tengok banyak kes, banyak-banyak kes, maka kes-kes itu, maka tahu jawapannya begini, maka disusun satu formula. Maka orang-orang yang baru datang dalam bidang ilmu ni, dia tengok formula tu dia boleh faham macam mana nak putuskan. Dia nak putuskan kes-kes tersebut. Sebab kita ni tuan-tuan, macam ni lah, kalau kita sebut dalam konteks undang-undang, apa ni man, ha, apa ni law, mat law dalam konteks dunia hari ni kan, ha, akar presiden, ha, macam ke Nina Joy lah. Bila dah ada keputusan, impact keputusan tu, everything yang contravene kepada clause yang dianggap sebagai apa ni, yang telah pun di, yang telah pun diinterpret oleh hakim di mahkamah, daripada mahkamah tinggi sampailah kepada federal court kan, clause berapa, ha, yang pertama artikel 11.4, ha, yang mana kerajaan ada hak untuk menggubal undang-undang murtad tapi wilayah tak ada. Kemudian dalam penal code, ha, perkara 228-5 kan, ha, yang mana tidak boleh untuk menyebarkan agama yang menyebabkan akan berlakunya kacau bilau dalam dalam masyarakat. Ha, jadi itu dua clause yang dijadikan sebagai alasan. Dan kemudian isu berkaitan dengan perkara 4-1, the supremacy law of the land is federal constitution. Dan kemudian dibincang sikit tentang persoalan kedudukan agama, agama-agama lain daripada Islam tidak boleh di, tidak boleh disebarkan. Jadi bila hakim buat keputusan, keputusan tu akan jadi presiden. Contoh, every dispute yang berlaku yang berkait dengan artikel 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, nak tak nak mesti refer kepada kes Cik Omar Cik Soh lawan Pendakwa Raya 1986. Sebab apa? Sebab dah jadi presiden. Jadi begitu juga kedudukan kaedah fiqhiyah ni, kaedah fiqhah ni, setiap perkara-perkara baru yang berlaku akan dilihat kepada kaedah fiqhah ni sebagai satu formula kan, untuk keputusan yang sedia ada itu digunakan ke atas peristiwa-peristiwa baru yang yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Tapi seperti saya sebut tadi, dia tidak konklusif, dia tidak qat'i, akan ada banyak istisnaiyat, exemption, sebab ini bukan ayat Quran, ini hanyalah kaedah yang disusun oleh para ulama. Okey. Dalam mentadbir persoalan darurat ini tuan-tuan, kaedah pertama yang disebut oleh para ulama ialah kaedah ad-daruratu tubihul mahzura. Ad-daruratu tubihul mahzura, keadaan yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi bila berlaku darurat, maka sesuatu perkara yang dilarang oleh agama boleh dilakukan. Maka boleh dilakukan itu dalam bahasa ataupun dalam syariah dipanggil rukhsah. Dipanggil rukhsah, dipanggil keringanan ataupun kelonggaran. Jadi contoh, dalam contoh. Contoh yang pertama ialah at-talaffuz bil kufri, melafazkan kalimah kufur kerana dipaksa, sedangkan hati dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Allah turunkan satu ayat khusus berkaitan persoalan ini dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan orang yang mengkufurkan Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih lagi tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni turun berkaitan dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, yang keluarga dia ni dipaksa kembali pada agama menyembah berhala. Maka mak dia orang yang pertama syahid, dan kemudian bapa dia pun syahid. Jadi Ammar ni tengok kepada mak bapa dia syahid, maka dia pun dalam keadaan jiwa masih beriman kepada Allah, dia pun kata yalah, kebaliklah kepada agama asal. Jadi melafazkan begitu pun sudah cukup untuk menggugurkan akidah. Untuk menggugurkan akidah, maka lepas daripada dibebaskan, maka dia datang bertemu Nabi, dia kata halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah. Nabi kata kenapa? Dia ceritalah yang dia terpaksa melafazkan kalimah kufur. Dan Nabi tanya, adakah ketika itu kamu dipaksa sedangkan hati kamu masih lagi redha Islam atau agama? Maka dia kata ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk membersihkan dia. Maksudnya dia berada dalam keadaan darurat. Kalau dia tak menafas kalimah kufur, mungkin dia mati di, mati di gunung. Jadi walaupun dalam dalam kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi kata ada dua pilihan dalam konteks tersebut. Sama ada kalau dia rela mati di gunung, matinya syahid kan. Tapi kalau dia tak nak mati, dia nak lapas kalimah kufur dalam keadaan jiwa tenang Islam pun, dia boleh ambil second choice. Dia boleh ambil pilihan yang kedua, yang demikian tersebut. Okey, itu yang pertama. Jadi dia boleh lapas kalimah kufur kerana keadaannya darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kedua, contoh makan bangkai ketika terdesak. Contoh tadi kan, masuk hutan, hutan terbakar, makanan dah tak ada. Tiba-tiba jumpa seekor binatang dah terbakar. Tengok-tengok muncung pendek, babi punya. Kan, boleh tak makan? Sedangkan diri tu kalau tak makan memang mati. Kerana nak menjaga himzun nafsi, nak jaga jiwa, keadaan darurat itu maka dibenarkan dia makan. Tetapi dalam keadaan ghairu baghin wala adin, dalam keadaan dia sebenarnya daripada dulu lagi dia tahu babi haram, dia takkan sentuh punya. Kan, tak ada pernah pun terdetik dalam hati dia nak makan babi. Dan bila makan pun wala adin, dia tak makan secara berlebih-lebihan. Jadi ada satu kaedah lain, benda yang boleh buat darurat ada kaedah lain yang mengatur. Ma ubiha lidarurah tuqaddar liqadariha. Apa yang boleh buat kerana darurat maka hendaklah dikadar sekadarnya. Taklah kata bila sebut boleh, tak mutlak boleh buat, adalah dibataskan pula, ada restriction yang ditentukan oleh agama walaupun benda itu dibolehkan buat. Kan? Jadi jadi walaupun dia boleh makan bangkai kerana darurat, tapi agama meletakkan di restriction yang dia tak boleh makan wala adin, dalam keadaan yang melampau. Jadi dua mana-mana mazhab pun setuju, cuma ada khilaf sedikit di antara mazhab, antara pandangan mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dalam bab ni. Okey. Isunya boleh tak ambil daging babi tadi buat bekas? Kan? Memang makan sekadar untuk hidup. Tapi boleh tak nak ambil untuk bekal, takut kat depan lapar pula. Takut kat depan lapar pula. Tengok sayur ke depan semua hutan dah terbakar, kan? Boleh ke tak boleh? Syafi'i kata tak boleh. Hanafi kata boleh. Itu dispute pada boleh tak boleh ambil bekal. Masing-masing ada basis. Jadi pada Syafi'i tak boleh. Jadi kat depan tengoklah, kan? Terserempak ke biawaklah, ke biawaklah pula. Itu Syafi'i. Hanafi boleh. Jadi ada basis dia. Basis tu kita bincang lain kali lah, apa dalil masing-masing sehingga masing-masing sampai kepada hukum yang demikian. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga contohnya kan, harus digali kubur kerana nak mengeluarkan mayat setelah dikebumikan tanpa mayat tu dimandi atau ditanam tanpa menghadap kiblat. Okey, rulenya kita tak boleh menyakiti mayat, itu nombor satu. Nombor dua, dalam Islam mayat perlu dijalankan empat hukum ke arah dia. Satu, perlu dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Ini fardu kifayah. Kalau tak ada masyarakat buat pada mayat yang mati macam ni, satu masyarakat tu akan berdosa. Okey, itu dua rule. Okey. Jadi mayat tu dalam keadaan dimandikan, dalam ditanam dalam keadaan tak mandi pun. Kan, tak mandi maksudnya dah breach dah kepada satu benda yang ditentukan oleh agama, tak dimandikan mayat. Jadi kerana darurat nak melaksanakan perintah agama yang suruh dimandikan, maka boleh korek balik, maka boleh korek balik kubur dia untuk dimandikan mayat tadi, termasuk kalau tinggal tulang-tulang maka tulang. Jadi adalah kes-kes kalau contoh tak boleh buat langsung. Contoh kalau tuan-tuan ingat bila kapal terbang emas jatuh di Tanjung Kupang di Johor kan, mayat jatuh semua pecah bersepal kan, dah tak boleh kenal mana mayat orang Islam mana mayat orang bukan Islam. So macam mana nak urus? Maka dia datang ke fatwa negeri Johor pada ketika itu, mengeluarkan fatwa bahawa kesemuanya hendaklah dikumpulkan, maka tak dimandikan, ditanam ke dalam kubur, maka dilaksanakan hukum yang boleh dilaksanakan. Apa dia? Nak mandi tak boleh, nak mandi nak kapan, kapanlah bungkuslah. Tanam memang tanam, sembahyang maka sembahyanglah ke atas daging-daging tadi, tanpa mengira mana daging orang Islam mana daging orang bukan Islam, sebab tak boleh nak pisah kan, mana daging orang Islam mana daging orang bukan Islam. Maka laksana sekakat yang boleh dilaksanakan kerana situasinya dalam keadaan yang darurat, dalam situasi yang darurat. Itu contoh. Kan, dan ada juga yang dibolehkan kerana hajah, tetapi kena handle dengan baik lah. Contoh nak buat highway, highway tu menyentuh kubur orang Islam kan, jadi kerana nak buat highway maka terpaksa alih. Yang ada kaedah lain yang mengatur, iaitu al-af'al al-muta'addi afdalu minal qasir. Perkara yang memberikan baik untuk masyarakat yang ramai patut diutamakan ke atas yang memberikan keutamaan kepada yang sedikit. Jadi mesti jaga interest masyarakat terbanyak. Ya. Ha, semata-mata kubur ni dia seoranglah. Tapi yang lain nak hidup kata dunia perlukan highway hidup jalan. Maka jatuhkan kuasa fatwa boleh. Kan banyak wilayah yang banyak kan. Fatwa-fatwa alihkan kubur. Antaranya kenapa? Kerana perlu buat jalan raya di situ, maka alihkan kubur, angkat tulang-tulang tu pergi kuburkan di tempat yang lain. Kenapa? Menjaga maslahah yang terbanyak itu lebih utama daripada yang sedikit. Nah, itu cara macam mana nak buat keputusan syariah. Okey. Nah, contoh lain. Contoh boleh memandang aurat kerana darurat perubatan. Kan? Rule contoh sekarang ni contoh yang dijaga. Orang perempuan, selagi mana ada doktor perempuan, pergi jumpa doktor perempuan. Kan? Kalau kes tu kes, ada doktor perempuan, pergi jumpa doktor perempuan. Tuan-tuan pun dah tahu isteri itu perempuan. Dan kemudian nak berubat tu pula benda yang melibatkan tempat di mana aurat, maka kena bawa pergi kepada doktor perempuan. Kecualilah kita pergi puterawi tu. Kan kita mana tahu kat dalam tu doktor lelaki ke perempuan. Ha, kalau masuk tu tengok-tengok lelaki ha, senang. Ha, apa ni biar awak control. Ha, jadi tak boleh buat apa. Ha. Tapi dah tahu klinik tu memang klinik tu doktor tu seorang lelaki. Kan? Ha, kita pula nak dia berobat tempat yang kena buka aurat. Kecuali lah berobat tempat tak kena buka aurat. Kan nak cabut gigi tak payah buka tudung. Kan? Dengan mulut je. Kan? Ha, jadi tengok tempat. Jadi kalau sekiranya ada keperluan untuk membuka aurat kerana darurat, boleh buka. Tetapi boleh buka pun tuqaddar biqadariha. Dikadarkan sekadar keperluan perubatan itu. Kalau sakit dekat betis, jangan celak kain sampai ke perut. Ha, dah, itu over. Ha, itu dah excess. Lebih daripada keperluan. Maka buka setakat tempat yang diperlukan untuk tujuan perubatan. Kan, masuk contoh buat pembedahan di perut. Kan? Ha, pembedahan kat perut, doktor tengok perut je, tak tengok rambut tu. Jadi tudung pakai lah. Dan ini nak bedah kat perut, rambut dah buka. Ha, jadi rambut yang jauh daripada peluk pula yang buka. Ha, jadi itu tak betul. Ha, itu cara fikir tak melepasi kehendak syariah. Jadi buka setakat tuqaddar biqadariha. Kan? Ha, tuqaddar biqadariha. Okey, itu yang keempat. Okey. Ambil contoh lain. Ha. Orang gila. Orang gila tak boleh dikahwinkan melebihi satu isteri kerana hajatnya sudah tercapai dengan satu sahaja. Okey. Orang gila nak kahwin pun tak sah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia tak waras. Dia tak waras. Dalam syariah, syariah menuntut kan dalam bab kahwin ada essential elements, ada rukun. Dan setiap rukun ni necessary condition yang mesti ada. Setiap syarat untuk menyempurnakan rukun mesti ada. Contoh, apa rukun kahwin? Rukun nikah. Ha, nombor satu. Dah lama dah tak nikah lah. Nombor satu, rukun nikah. Ada pengantin lelaki, pengantin perempuan kan, wali, saksi, ijab dan kabul. Itu rukun nikah. Okey, itu rukun. Tak ada ni tak sah nikah. Dan setiap rukun ni pula dia ada syarat-syarat dia, necessary condition yang membolehkan setiap rukun tu sah. Pengantin lelaki, apa syarat? Nombor satu, pengantin lelaki tu mesti orang Islam. Kalau pengantin lelaki bukan Islam, tak sah kan? Tak sah nikah. Kan? Itu contohnya. Mesti dia tu waras. Orang gila tak sah kahwin. Okey. Dalam kes ni orang gila. Masalah dia ni, dia ni kalau dia tak dikahwinkan jadi mubarak pada orang lain pula. Dia mulalah mengacau dah anak dara orang. Kalau jenis gila tak menyusahkan orang tak apa. Dah. Dekat rumah saya ada seorang gila, lalu kat jalan Sentul kan, duk tolak. Duk tolak kereta tolak kan. Dah. Dah 2 tahun saya jumpa dia. Sian. Malam kemarin dulu balik kuliah maghrib saya nampak dia pakai wajah kebaya. Laki dia tu tak. Nah. Dia laki ni pakai wajah kebaya. Tak apa dah ada gila. Nah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tak dikahwinkan dia menyebabkan dia ganggu orang lain, mudarat pada masyarakat terbanyak pula. Maka boleh dikahwinkan dia, dan kalau nak kahwinkan dia, kahwinkanlah juga dengan orang gila. Faham? Nah. Jangan kahwinkan dia dengan anak orang yang waras. Jadi kalau dia dikahwinkan dengan waras, dia dah bawa darab. Dia dah la darara wala durar. Itu syariah menentukan. Tak boleh mendatangkan mudarat dan pun tak boleh dah mudarat orang lain. Kan? Ha, semata-mata nak selamatkan orang lain yang terbanyak, dikahwinkan seorang yang warasnya dia. Jadi yang su pula jadi masalah. Jadi nak kahwinkan dia, kahwinkan juga dengan orang gila dan kemudian kena restrict satu je. Ha, orang yang tak gila tak apalah nak kahwin sampai empat. Dia gila kan. Memadai untuk dia dapat seorang isteri sudah. Ya, jadi itu kaedah. Tu qadar biqadariha, dikahwinkan dia, walaupun dia tak cukup syarat, orang nak kahwin mesti waras, tapi dia tak waras. Tapi kalau tak bagi pasangan kat dia, anak dara orang pula di kerabat rumah, dah. Maka terpaksa kahwinkan dia. Nak kahwinkan dia, orang gila juga yang kena kahwinkan dia. Dan seorang cukup. Al-daruratu tubih, al-daruratu ma'ubihan al-darurah tuqaddar biqadariha. Okey, yang tak akhir kena tuan-tuan. Yang tak akhir ni biasa berlaku. Seorang yang diminta pandangan tentang pribadi seseorang yang dipinang, memadai dia menjawab dengan sindiran seperti katanya tak sesuai untuk kamu, maka tidak perlu lagi dia menceritakan keburukan pribadi peminang dengan berterus terang. Okey. Ada seorang lelaki dia pergi pinang seorang perempuan. Lah, perempuan ni nak buat keputusan. Dia carilah opinion daripada orang lain. Kan, kawan dia ke, kan, untuk facilitate dia supaya dia boleh pergi pada buat keputusan. Jadi, orang yang dapat diberikan diminta untuk explain tentang keadaan lelaki tadi, dia mesti ingat bahawa di sana ada hukum agama berkaitan dengan burah, iaitu mengumpat. Kan, memperkatakan keburukan orang di belakang dia, itu namanya mengumpat. Tetapi dalam kes ni ada masalahnya. Kawan tadi nak buat keputusan, nak kahwin. Kahwin ni bukan keputusan boleh buat main-main, nak hidup sama-namanya. Jadi dia nak tahu maklumat-maklumat yang sewajarnya yang membolehkan dia buat keputusan untuk dia kahwin. Tapi orang yang nak cerita tu pun, syariah menentukan bahawa dia boleh bercakap secara kinayah sahaja. Memadai dia jawab tak sesuai untuk kamu. Dah. Kan, tak payahlah nak pergi explain panjang lebar. Ha, dah. Bukan setakat explain panjang lebar, ditambah pula Ajinomoto. Dah. Cerita yang tak sedap pun jadi sedap. Ha, dah. Itu dah over. Itu dah tak dibenarkan oleh syarak. Maka ma'ubi halub darurah, dibolehkan mengumpat itu kerana keadaan darurah. Darurahnya apa? Nak bantu kawan tadi buat keputusan dia nak kahwin. Tuqaddar biqadariha, hendaklah dikadarkan sekadarnya. Takat untuk beritahu sampai dia faham orang ni tak sesuai. Kenapa kata tak sesuai? Tak payah nak expand, nak cerita. Apatah lagi nak reka benda yang tak patut untuk menyokong, kan? Ya? Apa ni hujah-hujah yang diberitahu, diberikan untuk mengatakan dia tak layak nak kahwin dengan yang kamu contoh. Jadi itu tuan-tuan berkaitan dengan darurah. Ada part lagi tu sambung bulan depan. Nah, bulan depan bulan 9. Bulan 9 okey lagi insya-Allah. Okey. Jadi itulah saja tuan-tuan sekalian yang boleh kita sama-sama teliti pada tengah hari ini tentang darurah dan bagaimana darurah ditakbir dalam syariah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.